Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين والأخوات para talabah rahimani wa rahimakumullah. Dan ada dari contoh yang kemarin dicontohkan, maka diulang di sini. Nah, contoh qalbud dain alal madin, contoh merubah mensiasati pembayaran hutang. Nah, jadi kita contohkan di sini ada si A sebagai orang yang berpiutang, si B yang berhutang, si C pihak ketiga yang sekongkol dengan si A. Nah, katakan si A ini menjual barang, kemudian si B membeli barang tersebut, dibayar di akhir bulan misalkan. Nah, kemudian si A jatuh waktunya, akhir bulan tersebut telah tiba. Si A mau menagih ke si B. Si A sebelumnya sekongkol dengan si C. Kalau si C gak bayar hutang, nanti saya akan perintahkan si C supaya datang ke tokohmu membeli barang yang barang ini lebih dari harga hutangnya. Yaitu misalkan hutangnya 1 juta, jual barang yang 1,5 juta atau 2 juta gitu. Nah, si C siap, mau. Nah, maka si A ini mendatangi si B yang punya hutang 1 juta ini. Nah, si B tidak nggak bisa bayar hutang. Maka apa yang dilakukan si A? Si A meminta supaya dia datang ke si C. Ya udah kamu datang ke si C, beli barang, yang barang ini nanti bisa kamu jual dan uangnya bisa untuk bayar hutang kepada saya. Gitu ya? Maka pergilah si B ini kepada si C, beli barang yang disuruh harganya lebih dari harga hutang. Kenapa? Karena kalau kamu beli barang seharga 1 juta, enggak mungkin dijual atau susah untuk dijual seharga itu lagi. Akan turun harganya sebab sudah barang penjual kedua, barang second ya. Meskipun secondnya second baru. Barang bekas tapi bekasnya baru gitu. Maka si B menuruti apa yang dimau si A. Pergi ke si C, beli barang tadi. Beli barang yang harganya lebih dari harga hutang. Belilah barang 1,5 juta. Nah, kemudian mendatangi si A lagi atau ketemu dengan si A lagi. Barang tadi dibeli oleh si A. Sini barangnya saya beli. bayar dengan harga 1 juta. Nah, karena dia enggak mau membeli dengan harga sama dengan harga belinya. Nah, dibayar dengan 1 juta. Kemudian uang yang tadi barusan dibayar, dia suruh bayar lagi untuk bayar utang. Jadi yang si B tadinya enggak punya utang, enggak punya uang, setelah dia ngutang barang ke si C. Ke si C-nya dibeli barang ngutang. Ngutang katakan akhir bulan nanti saya bayar. Ya dikasih ini barangnya 1,5 juta. Maka si B yang sudah punya barang ini datangi si A, ini ada saya punya barang yang bisa dijual untuk bayar utang. Berapa mau dibeli? 1 juta. Meskipun belinya tadi sebelumnya 1,5 kan? Dibelilah dengan harga 1 juta. Berikan uang tadi. Kemudian si A menuntut kamu sekarang bayar utang, sudah punya uang. Uang tadi diberikan kepada si A. Yang asalnya uang itu uang si A. Uang si A yang si A ini membeli barang kepada si B tadi, yang barang yang dia belinya kredit atau utang dijual tunai kepada si A. Nah, maka hutangnya berubah. Hutangnya lunas dengan si A, namun berubah kepada si C. Yang tadinya 1 juta berubah jadi 1,5. Nah, itu namanya qalbu dain alal madin. Hakikatnya apa ini? Riba hakikatnya. Hakikatnya dia ingin supaya dapat keuntungan, bertambah hutangnya, uangnya yang tadinya 1 juta menjadi 1,5. Nah, itu ya. Itu yang dicontohkan para ulama. Nah, dan juga mereka mengecualikan kalau hal ini terjadi secara kebetulan bukan persekongkolan, maka enggak masalah. Si A datangi si B nagih hutang. Si B enggak punya uang yang untuk bisa bayar hutang. Maka si B mencari akal bagaimana supaya dia tetap bisa bayar hutang. Ya udah, saya akan pergi ke toko C. Nanti setelah itu barangnya mau saya jual tunai. Pergi ke toko C beli barang kredit atau hutang dibayar nanti. Barangnya diambil, dibawa, kemudian dijual. Yang tadinya 1,5 jadi 1 juta. Lalu dibayarkan kepada si siapa ini? Si A tadi. Kalau seperti itu boleh, karena enggak ada persekongkolan. Itu sudah menjadi tasarruf dia mutlak, enggak ada persekongkolan. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Nah, wa qabail 'ina dan seperti jual beli 'ina. Nah. Lihat catatan kaki. Wal 'ainatu an yabi'a syakhsun sil'atan bi tsamanin mu'ajjalin fuma yashtariha bi aqalli minhu naqdan. Jual beli ina yaitu seseorang menjual barang dengan harga tempo di waktu akan datang, yaitu ngutang. Kemudian barang itu dibeli kembali dengan harga yang lebih murah secara tunai. Secara tunai. Jadi si A jual barang, katakan jual laptop ya, kepada si B. Ini laptop seharga 5 juta saya jual. Mau beli? Ya mau, tapi ngutang. Ya udah, silakan dijanjikan dibayar akhir bulan atau 5 bulan ke depan misalnya. Setelah barang ini diterima, si A bilang lagi ke si B, kamu mau jual barangmu, saya beri lagi berapa? Tunai 3 juta. Jualah barang tadi, diberikanlah uang 3 juta. Maka si B dapat uang 3 juta tunai, tapi dia punya utang kepada si A berapa? 5 juta. Berarti hakikatnya riba bukan? Berapa riba yang didapatkan? Berapa ribanya? 2 juta kan jadinya. Ya diulang ya. Si A jual barang kepada si B secara hutang tempo waktu. Berapa harga barangnya? 5 juta. Setelah proses ini terjadi selesai, si A tadi membeli kembali barangnya dengan harga berapa? Dengan harga lebih sedikit, yaitu berapa? 3 juta. Maka si B dapat uang 3 juta tunai, tapi si B punya utang 5 juta. Berarti berapa ribanya? Dapat berapa? Dapat 2 juta kan? Nah, itu. Ini termasuk siasat hila. Karena kalau orang, kalau si B itu bilang kepada si A, saya pinjam uangmu 3 juta, nanti saya kembalikan 5 juta. Mereka tahu itu riba. Ya, meskipun sepakat, meskipun sama-sama ridho, tapi itu riba. Sini pinjam uangnya 3 juta. Kamu nanti saya kembalikan setelah 5 bulan 5 juta. Riba bukan? Riba, ya. Kalau di situ ditegakkan hukum Islam yang haramkan riba, yang menghukumi pelaku riba, kena hukum. Bukan hanya hukum akhirat, hukum dunia juga kena. Nah, namun mereka ini mengakali bagaimana supaya enggak terkena riba secara zahir, secara terang-terangan gitu ya. Maka dengan cara tadi, yaitu apa? Ini saya jual barang seharga 5 juta. Silakan beli. Ya. Kapan dibayar? 5 bulan lagi. Setelah itu saya beli lagi barangmu. Barang tadi. Kamu sekarang sudah punya barang. Itu punyamu meskipun dengan hutang. Saya beli tunai. Berapa? Saya beraninya 3 juta. Kasih uang 3 juta, barangnya diambil lagi. Mengerti enggak? Berarti dapat si B dapat uang berapa ini? Dapat uang 3 juta, namun berapa utangnya? 5 juta. Ya, itu riba. Bisa dipahami ya? Mengerti, Pak Khair? Contoh bi'ul inah, mengerti belum? Diulang kalau belum mengerti. Mengerti? Paham ya? Mengerti? Diulang lagi. Diulang. Termasuk hila yang diharamkan, hila siasat. Kita artikan ringkas siasat saja, siasat. Namun siasat ini terbagi dua, ada siasat yang untuk yang benar, ada siasat yang untuk yang batil gitu ya. Nah, katakan siasat yang batil, siasat busuk misalkan. Apa siasat busuknya di sini? Untuk mengakali supaya enggak terkesan riba. Tapi hakikatnya itu riba. Apa itu? Katakan si B butuh uang dari si A, ya, untuk lebih mudah ya. Si B butuh uang dari si A. Dan si A ini orangnya enggak mau memberi uang kecuali ada untungnya. Kalau caranya si B bilang pinjemin saya 3 juta, nanti saya kembalikan 5 juta. Itu jelas untung kan? Terang-terangan gitu. Namun itu masuk dalam bab riba, jelas ribanya. Riba sorohah di situ, riba terang-terangan. Seperti riba yang terjadi di zaman jahiliyah. Nah, kalau seperti ini, mereka jelas. Si A dan si B itu mengakui itu riba. Dan kalau di situ ditegakkan hukum syariat, pelaku riba, orang yang melakukan riba kena hukum, ya mereka berdua kena hukum. Nah, kalau enggak diberlakukan hukum tadi, ya di akhirat kenanya. Artinya kena dalam bentuk dosa kan. Nah, hal itu dihindari oleh dua pelaku ini. Dan bagaimana caranya? Caranya dengan cara menjual barang. Baik ini menjadi dua perkara yang saling diketahui oleh dua pelaku ataupun hanya sebatas satu sisi dari si A saja. Akal-akalannya si A, siasatnya si A. Jadi bagaimana? Si A menjual barang seharga 5 juta kepada si B. Ya, ini silakan barang diambil terima. Berapa? 5 juta. Kapan bayarnya? 5 bulan lagi. Ya udah. Tunggu 5 bulan lagi. Kemudian setelah itu baik masih di tempat ataupun pergi dulu enggak masalah. Setelah itu apa? Si A membeli lagi barang tersebut dengan tunai. Tadi kan utang, dengan tunai ini. Saya beli dengan tunai 3 juta. Kamu sekarang dapat uang 3 juta. Barangnya kembali ke si A. Gitu kan? Nah, yang si B tadi dapat uang 3 juta tunai, namun dia punya utang 5 juta. Berarti si A punya keuntungan berapa itu? 2 juta kan? Itu hakikatnya riba seperti tadi, minjamkan uang 3 juta dikembalikan 5 juta. Cuman ini diputer di apa? Dibikin cara dengan jual beli. Nah, ini hila. Ini tarikahnya orang Yahudi. Disebutkan di hadis Jabir bin Abdullah. Nah, di Sahih Muslim bahkan di Sahih Bukhari juga insyaallah. Nah, Rasulullah SAW berkata pada Yaumul Fath. innallaha wa rasuluhu innallaha wa rasuluhu harramal bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Faqila ya Rasulullah, ara'aita suhumal maita fa innahu yutla biha sufunu wa yuthanu bihal juludu wa istasbihu bihan nas. Faqala la huwa haramun. Thumma qala inna dhalik qatalallahu al-yahuda innallaha harrama alaihim suhumaha ajmaluha thumma ba'uha fa'akalu thamanaha. Nah, dari Jabir bin Abdul Ra'an, Rasulullah SAW bersabda pada hari Fathul Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, khinzir, babi, dan juga berhala-berhala. Maka ditanyakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang suhumul maita, tentang suhum, lemak-lemak bangkai? Fa innahu yutla biha sufunu, lemak-lemak ini dipakai untuk ngecat perahu. Wa yudhanu bihal juludu, dipakai juga untuk meminyaki kulit. Wa istasbihu bihan nas, dan juga untuk lampu-lampu penerangan. Faqala la huwa haramun, tidak, enggak boleh, itu haram. Nah, disebutan tadi haram jual beli khamar, terus apa lagi? Bangkai. Nah, ini ditanyakan, bagaimana kalau lemaknya bangkai? Itu dari bangkai bukan? Bangkai. Karena lemak ini bisa untuk tadi, untuk manfaat tadi. Untuk ngecat, untuk apa? Meminyaki kulit, lampu dan seterusnya. Maka beliau berkata, la huwa haramun, tidak, itu haram. Lalu beliau berkata, qatalallahu al-yahuda, Allah, semoga Allah membunuh orang-orang Yahudi atau memerangi orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama alaihim suhumaha, yaitu Allah manakala mengharamkan kepada orang Yahudi lemak-lemak, ajmalu, maka mereka merubah lemak-lemak tadi, dibikin sesuatu yang lain. Fuma ba'uha, lalu mereka menjual lemak-lemak tadi. Fa'akalu thamanaha, lalu mereka memakan hasilnya. Artinya apa? Lemak tadi enggak dimakan secara langsung, diharumkan, namun mereka dibuat perkara barang yang terbuat dari lemak, seperti cat, seperti terus dan lain seterusnya ya. Lalu dapat uang dari penjualannya, dimakan hasil penjualannya. Itu kata Rasulullah. Apa tadi kan? Qatalallahu al-yahud. Ancamannya apa? Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Menunjukkan apa? Perkara tersebut adalah haram. Seperti juga yang dilakukan orang Yahudi, yaitu apa? Mereka dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Namun yang mereka lakukan, mereka menaruh perangkap di hari Jumat. Nanti hari Sabtu ikannya pada masuk perangkap. Diambil perangkap tersebut, perangkap ikan pada hari Ahad. Mereka bilang, kita enggak mengambil ikan, enggak melanggar aturan. Di hari Sabtu kita istirahat. Tapi apa yang dilakukan? Di hari Sabtu itu sudah ada perangkap ikan masuk di situ. Sehingga hari Ahad tinggal mereka ambil. Nah, itu ya, itu hilanya mereka. Ini contoh hilanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti tadi yang tadi dicontohkan, baul aina. Kenapa disebut aina? Aina tadi ain dari zat, dari sosok. Disebut jual beli sosok barang karena barang itu yang dijual lalu diberi lagi. Yang diberi lagi. Nah, namun konsekuensi dari jual beli tersebut mengandung apa? Aina. Nah, barakallahu fikum. Kita baca keterangan Syekh Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah 6 rahimahullah di kitab Ighatsatul Lafham. Ighatsatul Lahfam, Lahfan 6. Min Masayidi Syaitan, ya, kitabnya. Kitab ini banyak berbicara tentang tadi, hiyal tadi. 6. Kita baca pada di buku yang Anda pegang halaman 342. 6. Masih jilid pertama, di akhir jilid pertama. Pada faslun qala al-munkirul hiyal. 6. Qala rahimahullah, al-hiyalu thalathatu anwa. Hiyal, hila, ada 3 macam. Na'un huwa qurbatun wa ta'atun. Macam yang pertama, jenis yang pertama, kurbah wa ta'ah adalah bentuk dari ibadah dan ketaatan. Wa huwa min afdhalil a'mali 'indallahi ta'ala. Ini termasuk dari amalan yang sangat utama di sisi Allah, termasuk dari amalan yang utama di sisi Allah. Hal yang pertama ini. Wa na'un huwa ja'isun mubahun. Jenis yang kedua, mubah. Boleh mubah. La haraja 'ala fa'ilihi, tidak masalah. Boleh bagi pelakunya untuk melakukan. Wala 'ala tarikihi, boleh juga untuk tidak melakukan. Wa tarajjahu fi'luhu 'ala tarkihi. Namun lebih baik untuk ditinggalkan. Au aksu dzalika tabi'un li maslahati. Atau kebalikannya, yaitu lebih baik untuk dikerjakan kalau mengikuti kemaslahatan, kalau dalam rangka kemaslahatan. Yang mubah ini berarti hukumnya lebih baik ditinggalkan kecuali kalau untuk perkara yang maslahat, maka menjadi utama dikerjakan. Naun, jenis yang ketiga, huwa muharramun, yaitu haram. Wa mukhada'atun, haram, dan ini jenis tipuan. Lillahi ta'ala wa rasulihi, menipu Allah dan Rasulnya. Mutadhaminun li isqati ma aujabahu, mengandung perkara yang menggugurkan kewajiban. Wa ibtalu ma syara'ahu, dan membatalkan apa yang Allah syariatkan. Wa tahlilu ma harramahu, dan menghalalan apa yang Allah haramkan. Wa ingkaru salaful ummah wa alul hadith innama huwa lihadan naw. Dan pengingkaran para salaf dan juga para imam dan para ahlul hadis di jenis yang ketiga ini, yaitu pada jenis ini, yaitu jenis yang ketiga, yaitu apa? Hila, untuk menipu Allah dan Rasulnya. Nah, fa innal hilata la tudhammu mutlaqan, sesungguhnya hila itu tidak dicela secara mutlak. Wala tuhmadu mutlaqan, juga tidak dipuji secara mutlak. Walafdhuha la yus'iru bimadhin wala dhammin, lafadz hila itu tidak menunjukkan pujian dan juga celaan. Fa in ghalaba fil urfi itlaquha ala ma yakunu min turuqil khafiyati ila husulil gharadi. Meskipun secara umum pemakaian kata hila ini diberikan kepada perkara lewat jalan sembunyi-sembunyi, ila husulil warad, untuk mendapatkan tujuan, untuk mencapai tujuan. Itu hila itu perkara yang secara umum artinya itu apa? Melakukan suatu perkara yang tidak terang-terangan untuk mendapatkan tujuan, yaitu siasat tadi. Kita artikan siasat. Nah, bihaitsu la yufattanu lahu, yaitu dari sisi tidak dipahami oleh orang lain, illa binoin minat zaka'i wal fitnah, kecuali dipahami dengan jeli dan cerdas, kecuali bisa dipahami oleh orang yang jeli dan cerdas. 6. Barakallahu fikum. 6. Hila yang sering dicontohkan apa? Hila untuk orang yang, untuk suami yang mencerai istrinya dan ingin kembali, mencerai talak 3. Kalau sudah talak 3, bekas istrinya ini kan enggak boleh dinikahi lagi. Kecuali kalau sudah dinikahi oleh orang lain, gitu kan? Nah, sekarang si suami ini ingin kembali ke istri yang lamanya tadi, pengen menikahinya lagi. Namun enggak mungkin hal itu dilakukan. Kenapa? Karena dia belum nikah dan belum dicerai oleh orang lain. Sehingga apa yang dilakukan? Dia datangi orang lain, katakan si A. Si A, nah, kita panggil si A ya. Kalau kita contohkan ke nama, barangkali cocok dengan nama orang tertentu, nanti tersinggung. Ya, contohnya si A. Si A ini didatangi oleh orang tadi yang menceraikan istrinya. Nikailah bekas istri saya. Setelah kamu nikah, nanti kamu cerai. Apa tujuannya? Supaya dia halal untuk menikahi kembali istrinya. Itu ya. 6. Dan ini disebutkan dalam hadis ya. Taisul musta'ar. Itu apa? Kambing apa namanya? Yang untuk ngawini kambing-kambing yang lain. Kambing pejantan ya. Disebut sebagai kambing pejantan itu. 6. ambil minjaman untuk pembibitan gitu. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu contoh di antara contoh hila. Ingin kembali ke istrinya tapi dengan cara menyuruh orang lain supaya menikahi istrinya itu, kemudian dicerai oleh orang yang menikahinya tadi, setelah itu dia kembali. Naam, barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum, di juz kedua kitab ini beliau rahimahullah menyebutkan tentang, ya kita baca judulnya, faslun walil hiyali lati yatakhallasu biha min makril ghair min makri ghairihi wal ghadri bihi amfilatun. Menyebutkan tentang contoh-contoh untuk hilah. Contoh-contoh untuk hilah yang dengan hilah tersebut seseorang bisa terlepas dari tipu daya makar orang lain. Nah, itu disebutkan. Ada berapa contoh? 80 contoh disebutkan. Nah, yang ingin mengetahui silakan baca sendiri ya. Ada 80 contoh. Bagaimana supaya dia itu tidak terkena hilanya orang lain, atau supaya dia itu ketika melakukan satu perkara dia terhindar dari perkara yang berbahaya, meskipun dengan melakukan perkara yang bisa dikatakan hila, namun hilanya yang dibolehkan. Nah, itu ada di bagian kedua di kitab ini. Ada 80 contoh beliau sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Qala wa tahayyuli ala isqati syuf'at ala isqati syuf'ati syafi' bil waqfi. Juga perkara yang diharam adalah hila untuk menjatuhkan hak syuf'ah bagi serikatnya dengan cara mewakafkan. Dengan cara mewakafkan. Nah, syuf'ah itu kepemilikan secara bersama. Nah, kemudian kepemilikan secara bersama ini salah satu pemiliknya menjual hak kepemilikannya. Menjual kepemilikannya, maka serikatnya itu yang berhak untuk membelinya. Serikatnya ini. Ketika serikat yang lainnya yang menjual ini tidak menjual kepada serikat temannya, ke orang lain, maka orang ini punya hak untuk membatalkan jual belinya. Itu syuf'ah. Contohlah, si A dan si B berserikat membeli tanah misalkan. Yang tanah ini masih belum terbagi, masih belum jelas batasannya, ukuran dan seterusnya. Nah, dibeli dua orang. Kemudian di kemudian hari si B ingin menjual bagiannya. Jual ke orang lain, bukan kepada si A. Maka si A punya hak untuk membatalkan jual beli tadi. Untuk tidak jadi, atau apa yang sudah terjadi batal. Maksudnya batal ini enggak berlaku secara syariat. Uangnya kembalikan. Tanahnya diambil, dibeli sama dia dengan harga wajar. Nah, barakallahu fikum. Itu namanya syuf'ah. Nah, di sini si B ingin hiyal, ingin mengakali supaya dia tetap bisa jual tanah ini ke orang lain, namun tanah ini enggak kembali kepada si A. Bagaimana caranya? Dengan cara hiyal, hila. Namun ini hila yang haram. Bagaimana caranya? Yang dijelaskan oleh para ulama contohnya, yaitu setelah si A dan si B ini beli tanah misalkan. Nah, yang tanah ini belum terbagi, belum jelas ukur ini dan seterusnya, masih berserikat. Si B menjual haknya kepada si C. Lalu si C setelah membeli barang, supaya enggak diambil oleh si A, karena yang berhak untuk mendapatkan apa ini barang ini yang ditawari pertama itu harusnya si A. Kalau si A-nya nolak baru boleh ke si C gitu. Harusnya kan gitu. Tapi si B ini langsung pada si C jualnya. Maka apa yang terjadi? Si C tadi langsung mewakafkan barangnya. Beli, ya saya beli barangmu. Ini seharga sekian puluh juta. Setelah itu saya wakafkan barang ini. Tanah ini jadi wakaf untuk kaum muslimin atau untuk anak-anaknya atau untuk siapa yang ditunjuk untuk menjadi penerima wakaf. Nah, dengan anggapan apa? Dengan anggapan ini barang, ini tanah sudah wakaf, enggak bisa dibeli oleh siapapun. Karena sudah jadi milik Allah ketika wakaf itu. Gitu ya. Nah, ini kalau niat mewakafkan tadi tujuannya supaya menjatuhkan haknya si A. yang si A ini punya hak untuk mengambil tanah tadi karena sub'ah tadi, maka si A enggak punya hak ketika itu. Kenapa? Karena barang sudah wakaf, dibeli orang lain kemudian wakaf. Nah, namun karena tujuannya tadi, maka enggak berlaku. Enggak berlaku baginya. Nah, kenapa? Ya tadi karena hila. Meskipun mungkin secara hukum, misalkan dia dimenangkan karena wakaf, enggak bisa dibeli oleh si A, namun dia kena dosa karena niatnya tadi, niat untuk hila tadi supaya enggak diambil oleh si A. Nah, barakallahu fikum. Dan ini pembahasannya agak panjang kalau sub A ya, termasuk ada pengecualian. Kalau si A nya ridho, artinya bahkan kalau dia tuh ditawari kemudian enggak mau beli, ya silakan dibeli oleh orang lain, setelah itu dijual ke orang lain. Nah, atau kalau sudah terbagi jelas batasannya, enggak masalah ketika dijual orang lain, enggak membahayakan si A. Karena terpisah, karena aman dan seterusnya, ya si B silakan jual ke si C karena sudah jelas terpisah, tidak ada bahaya juga ketika dijual. Nah, terkalifikum. Ini contohnya pada tanah, juga bisa pada rumah, yang rumah ini misalkan berhimpitan, berdekatan ya. Nah, barakallahu'alaikum. Bil waqfi aw bi idhari thawab, baik dengan cara mewakafkan atau dengan menampakkan dalam bentuk thawab, yaitu hadiah. Ini saya hadiahkan, dibeli kemudian dihadiahkan. Nah, ini sudah hadiah, artinya enggak sudah jadi milik orang dengan cara hadiah dan seterusnya. Nah, qala ghairul maqsud, namun bukan itu maksudnya. Maksudnya bukan, sebetulnya bukan untuk wakaf, bukan untuk hadiah. Namun untuk apa? Untuk menjatuhkan haknya si A tadi yang punya hak sub'a. Au idharu ziyadatin fi tsamani li ala ya'khudush syafi'u. Atau dengan menampakkan harganya tinggi supaya syafi' serikatnya tadi tidak bisa membelinya. Karena kan ketika berserikat membeli 50 juta berdua. Ketika mau menjual disawarkan ke si A, tapi dengan harga yang tinggi supaya si A enggak bisa beli. Kalau si A enggak bisa beli, nanti dijual ke orang lain meskipun dengan murah. Tujuannya apa? Memberikan, menunjukkan harga yang mahal supaya si A enggak bisa beli. Ini saya jual bagianku berapa? 50 juta juga. Akhirnya si A enggak mau. Dulu kita beli 50 juta berdua, kok sekarang engkau sendiri misal. Akhirnya enggak mau kan? Setelah itu dijual ke orang lain dengan harga misal 10 juta. Nah, itu si A punya hak untuk tadi mengambil haknya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa di situ? Menampakkan harga yang tinggi, menawarkan harga yang tinggi kepada si A, si B yang jual ini. Nampakkan harga yang tinggi kepada si A, tujuannya tadi supaya enggak dibeli, itu termasuk hiyal muharramah, hila yang dilarang. Nah, barakallahu fikum. Sudah selesai ya? Kita dengar adzan dari masjid lain. Mengerti Mas Lakian? Insyaallah. Menardi? Ada pertanyaan? Diulang nanti. Kalau masih ada yang belum paham, diulang pertemuan mendatang. Paham ya? Kalau paham insyaallah pertemuan mendatang kita lanjutkan. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.